dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan berarti menafikan ijma, kias ataupun qaul ulama, tapi hakikatnya itu sudah tercakup padanya. Baik, wallahu a'lam. Baik, afwan. Sudah terlalu lama sehingga sudah ada peringatan dari penyiar, sudah boleh katanya, sudah cukup ya. Mohon maaf yang belum sempat dijawab. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.